ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله sebagai penutup kita ingatkan kembali bahwa untuk menghadapi fitnah-fitnah syubhat fitnah-fitnah kesesatan dan pemahaman-pemahaman asing kita harus berpegang dengan sunnah. Dan tentunya enggak akan mungkin seseorang bisa berpegang dengan sunnah tanpa ta'allum mempelajari sunnah. As-sunnah disebutkan oleh Imam An-Nasa'i hisnun hasin. Hisnun hasin, benteng yang kokoh. Dikatakan pula oleh para ulama yang lain sebagai safinatu Nuh, sunnah safinatu Nuh, seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha naja, siapa yang menaikinya selamat. Wa man lam yarkabha halak, siapa yang tidak mau menaikinya maka dia akan binasa. Maka siapa yang berpegang dengan sunnah seakan-akan dia menaiki perahu Nuh dan selamatlah dia dari banjir bah. Dan siapa yang tidak berpegang dengan sunnah, dia binasa. Tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam kesesatan, tenggelam dalam berbagai macam pemahaman-pemahaman asing, pemahaman-pemahaman bidah. Dan tentunya binasa. Maka dikatakan oleh Utsman bin Hadir, aku berkata kepada Ibn Abbas, قال عليك بالاستقامة واتبع الأمر الأول ولا تبتدع. أتسمو untuk berpegang dengan keistiqamahan dan ikutilah واتبع الأمر الأول, peganglah perkara yang pertama dulu. Wala tabtadi' dan jangan mengadakan kebidaahan. Qala hadza na'azakumullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan 'alaikum bil 'ilm. Atas kalian untuk mempelajari ilmu ini. Ilmu din, ilmu agama, Quran dan sunnah. Qabla an yuqdab, pelajarilah sebelum dicabut kembali. Artinya suatu saat ilmu ini akan dicabut. Wa qabdatuhu dahabul ulama. Dan dicabutnya ilmu adalah dengan matinya para ulama. Dengan matinya, wafatnya orang-orang yang berilmu. Alaikum bil ilmi, atas kalian untuk belajar mencari ilmu. Fa inna ahadukum la yadri mata yuqbab. Karena salah seorang kalian tidak tahu kapan ilmu itu akan dicabut. Aw mata yastaqir ila ma indahu. Karena kita tidak tahu kapan kita butuh pada ilmu yang ada pada mereka para ulama. Mungkin di satu daerah ada orang berilmu, kemudian masyarakat tenang, masyarakat ada senang, tenang saja, ada syekh pula, ada apa-apa tinggal tanya, ada masalah tinggal tanya, ya syekh gimana hukumnya, boleh ini dalilnya, oh enggak boleh ini dalilnya, oh haram ini ayatnya, gampang, tenang saja. Sehingga mereka tidak mempelajarinya. Ternyata saat itu dia belum butuh untuk masalah-masalah waris, belum butuh masalah haji karena dia masih miskin ketika itu. Ketika dia sudah cukup mampu untuk haji, mau tanya. Ternyata syekhnya meninggal kemarin. Bagi waris? Tidak ngerti. Mau tanya syekh, sudah wafat kemarin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Fa innaka la tadri." Engkau tidak tahu kapan kau butuh ilmu dia. Maka walaupun sekarang kita belum merasa membutuhkan, saya belum mampu, kapan saya, ya pelajari saja dulu ilmunya, timba ilmunya. Dan masih sekian banyak lagi masalah-masalah yang saat ini kita belum butuh, tapi nanti suatu saat akan butuh. Dan apakah ketika kita butuh para ulama itu masih hidup? Belum tentu. Apakah para ustaz-ustaz kalian masih hidup? Belum tentu. Oh gampang ada ustaz pula. Gampang ada ustaz pula. Maka barakallahu fikum. Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Atas kalian terpegang dengan ilmu sebelum dicabut. Karena kau tidak tahu kapan kau butuh pada ilmu mereka. Qala, masih lanjutnya ucapan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa ghanabaduhu wa ra'a dhuhurihim. Nanti akan muncul, kalian akan dapati qaum-qaum, beberapa kaum, yaz'umun annahum yad'una ila kitabillah, mereka mengaku-ngaku bahwa mereka mengajak kepada kitabullah, mengaku mengajak pada Al-Qur'an. Wa qad nabaduhu wa ra'a dhuhurihim, padahal mereka sudah lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka. Hati-hati, kata beliau, satajidun, kalian akan dapati kaum-kaum yang begitu. Fa'alaikum bil ilm, maka atas kalian untuk mempelajari ilmu ini. Wa iyyakum wattabaddu', hati-hati kalian dari kebidaahan. Wa tanattu', melampaui batas. Wa ta'ammuq, berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu. Hati-hati kalian. Wa 'alaikum bil 'atiq, atas kalian untuk berpegang sesuatu yang 'atiq, yang sudah dulu, yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa inna bina 'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan ucapan terakhir beliau setelah menganjurkan untuk mempelajari ilmu ini, ilmu din, qala Allah wa qala Rasul. Ucapan beliau terakhir ini berita. Satajiduna qauman, kalian akan dapati kaum-kaum yang yad'una ila kitabillah, yaz'umun, menganggap, mengaku-ngaku, mengajak pada Quran, padahal tidak, padahal mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim. Artinya akan muncul penipu-penipu agama, akan muncul para kadzabun, akan muncul para dhalal, akan muncul para penipu-penipu agama yang mengaku mengajak pada Quran, padahal mereka melemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Siapa yang tertipu dengan pemahaman-pemahaman asing mereka? Siapa yang termakan dengan kampanye-kampanye dusta mereka? Siapa? Al-juhala, orang-orang bodoh yang enggak ngerti. Ada dalam Quran begini dan begitu, padahal ayatnya tidak seperti itu. Ada dalam hadis, padahal hadisnya dhaif, maudhu'. Ada disebutkan dalam Quran, padahal ayat itu tidak ke sana larinya. Ternyata itu maknanya lain, jauh. Bagaimana? Qul inna a'udzu bikum Allah. Akan tertipu oleh mereka-mereka yang yaj'umuna annahum yaj'una ila kitabillah, yang mengaku-ngaku mereka mengajak pada kitab Allah, padahal mereka lemparkan wara'a dhuhurihim, mereka sudah lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka, seakan-akan pakai ayat padahal sudah diselewengkan maknanya, seakan-akan pakai ayat Al-Quran ternyata tafsirnya sudah jauh ditarik oleh mereka dengan makna yang lain. Tentunya tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Tidak akan selamat dari tipuan-tipuan para penipu kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang bodoh jadi makanan mereka. Orang yang jahil menjadi bulan-bulanan mereka. Orang yang tidak belajar akan berdiri di persimpangan jalan. Mau kemana saya? Ini kayaknya benar. Yang itu kayaknya benar. Yang ini kayaknya juga benar. Kayaknya semua bagus. Miskin. Miskin. Al-jahil akan kebingungan di persimpangan jalan. Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Tidak bisa membedakan mana yang benar-benar qala Rasulullah dan mana hadis-hadis palsu. Mana yang benar-benar tafsir dari Al-Quran dan mana yang merupakan takwil-takwil batil dari ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Maka belajarlah. Alaikum bil ilmi, alaikum bil ilm, alaikum bil ilm. Dan ini barakallahu fikum, satu cara, satu perkara yang bisa melindungi kita dari pemahaman-pemahaman asing, dari penyimpangan-penyimpangan, dari sesuatu yang dikira agama padahal bukan agama, dikira dari Islam padahal bukan dari Islam. Ilmu, belajar. Dan kalau sudah tahu ilmunya, pegang kuat-kuat. Karena ada yang punya ilmu, tahu dalilnya, tahu ayatnya, tetapi hawa nafsunya enggan untuk menerima. Berarti perangkat berikutnya yang jangan dilupakan, harus kita kalahkan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna katiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilmin, dan kebanyakan dari mereka sesat bi ahwa'ihim dengan hawa nafsu mereka bighairi ilmin. Ini ilmu, ini hawa. Mana kita ikuti? Yang pertama tadi, yang jahil, tidak punya ilmu. Sehingga walaupun niat baik, pengen ikuti kebenaran, tetap salah. Akan tertipu dengan para penipu-penipu. Sekarang, yang kedua, ilmu sudah banyak. Tapi manusia memiliki hawa. Bagaimana? Sekarang dua pilihan. Sunnahnya begini. Kata hawa nafsunya, tapi itu berat, susah, resikonya besar. Kamu akan dikucilkan, kamu akan dijauhi, kamu akan dikatakan begini, akan dikatakan begitu. Mana yang kamu pilih? As-sunnah, al-ilm, atau al-hawa. Kebanyakan mereka yadhillun, sesat bi-ahwa'ihim, dengan hawa nafsu mereka, tidak dengan ilmu. Tidak mahu mereka ikut ilmu. Ayat yang lain, Allah katakan, fa'in lam yastajibu laka, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mengikuti engkau wahai Rasul, berarti maknanya tidak mengikuti sunnah. Kalau mereka tidak mau mengikuti engkau, ajaranmu, sunnahmu, fa'alam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, berarti mereka lebih memilih hawa nafsu mereka. Kalau sudah hawa nafsu menguasai seseorang, maka percuma. Walaupun dia mendengar ilmu, mendengar ayat, mendengar hadis, percuma. Karena akan dicampakkan oleh dia. Karena hawa nafsunya enggan untuk menerimanya. Kullu nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia masuk surga kecuali yang menolak, yang tidak mau. Kalau sahabat terkejut, ya Rasulullah, apa ada orang yang tidak mau? Kullu nas yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua manusia masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya Rasulullah, wa man ya'aba? Siapa yang menolak untuk masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaati aku, mengikuti aku, dia masuk surga. Wa man afani faqad aba. Berarti siapa yang menolakku atau tidak mau taat padaku, siapa bermaksiat kepadaku, berarti dia menolak masuk surga. Qul inna a'udzubikumullah. Ancamannya berat. Yang menyelisihi ajaran Nabi berat. Yang sudah tahu. Kalau yang jahil, miskin, kasihan dia. Perlu diajari. Tetapi yang lebih mengerikan adalah yang sudah tahu tapi tidak mau. Sudah tahu tapi tidak mau. Inilah yang Allah ancam dengan ancaman-ancaman keras. Al-yahzari alladzina yukhalifuna an amrih. An-tusibahum fitnah. Au-yusibahum adabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Ini perintah Nabi. An-tusibahum fitnah. Akan tiba fitnah. Ya kata Imam Ahmad, fitnah itu kufur, kesesatan, penyimpangan. Allah subhanahu wa ta'ala alim, atau ditimpa adab yang pedih. Hati-hati, ini ancaman. Hati-hati, siapa yang menyelisih perintah Rasul, menyelisih sunnah, menentang sunnah, dalam keadaan sudah tahu. Antusibahum fitnah, au yusibahum adabun alim. Ditimpa fitnah, atau ditimpa adab yang pedih. Ancaman lain. Enggak kalah kerasnya. Allah katakan, "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang yushaqiq, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yushaqiq maknanya rasul fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasulullah SAW di satu wadi, dia di wadi yang lain. Rasulullah SAW di satu jalan, dia memilih jalan yang lain. Selain jalan Rasul. Siapa? Yang menyelisih jalan Nabi, jalan Rasul. Setelah tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, berarti setelah datang ilmu, setelah tahu, ini sunnah. Hadis sahih. Tapi dia menolak. Kata Allah, walihi matawalla, waluslihi jahannam. Kami akan sesatkan dia, kami akan palingkan dia. Kemana dia berpaling? Wanuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Saat masyirah, dan jahannam adalah sekecil tempat kembali. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, usikum bitaqwallah. Kita harus takut pada Allah Ta'ala dan harus berhati-hati dari menyelisih perintah Rasul. Kalau sudah ada dalil, tuduh. Kalau sudah ayat, hadis yang sahih, sudah jelas tafsirnya dari para ulama, sudah jelas maknanya dari para salafus saleh, maka katakan, sami'na wa ata'na. Katakan, kami dengar, kami taat. Jangan dilawan, jangan ditentang dengan kalimat tapi, bukankah, tapi, jangan. kalahkan hawa nafsumu. Karena semua yang selain istijabah adalah hawa. Cuma ada dua pilihan. Kalau enggak istijabah, hawa. Al-istijabah adalah ngikut. Ittiba, nerima. Apa kata Allah? Nerima. Apa kata Nabi? Ini istijabah. Kalau tidak mau istijabah, berarti hawa. Apa kata Allah tadi? Fa'illam yastajibu laka, kalau mereka tidak istijabah kepadamu, wahai Nabi, wahai Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau enggak menerima ajaranmu, tidak menerima sunnahmu, tidak menerima perintahmu, tidak menerima ajaran yang diajarkan olehmu, wahai Rasul, berarti mereka mengikuti hawa. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Kata Allah, jangan ikuti hawa nafsu. Engkau akan disesatkan oleh Allah Ta'ala. Allah juga berfirman, فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. Kalau mereka mempersaksikan, kalian jangan mempersaksikan bersama mereka. وَلَا تَتَّبِعِ ahwa alladziina kadzdzabuu biayatina, dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Berarti yang namanya ittiba'ul hawa, kadang hawa nafsunya sendiri, kadang hawa nafsu orang lain, tapi sama saja hukumnya, sama ittiba'ul hawa. Kata Allah, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, yang tidak beriman kepada akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, yaitu yang mereka menyimpang, menentang, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah juga berfirman memanggil ahlul kitab. Dan tentunya Allah memanggil ahlul kitab, tetapi dalam Al-Qur'an maknanya adalah kalian jangan mengikuti seperti ahlul kitab. Allah katakan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian ghulu, ekstrim dalam agama kalian, ghairul haq, tanpa kebenaran. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka yang telah menyimpang sesat. Min qablu wa adallu katsiran, dan mereka telah sesat dan telah menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qadirina azakumullah. Sekedar mengingatkan kembali. Kenapa kaum aqlaniyun rasionalis mereka bisa menyimpang sesat sejauh itu? Mengapa mereka para liberalis sampai sesat dan kufur sejauh itu? Mengapa mereka madrasah islahiyah di Mesir tersesat jauh dari sunnah nabawiyah? Apa sebabnya? Hawa nafsu orang-orang kafir yang mereka ikuti. Yang mereka ikuti kepuasan hawa nafsu Yahudi dan Nasrani. Dan itu terucap dari tokoh-tokoh mereka sendiri. Terucap. Ada yang mengucapkan di mukaddimah kitabnya, saya menulis sejarah ini dengan cara barat yang ilmiah. Bitoriqatin gharbiyatin ilmiah. Ya. Bangga pakai cara barat. Yang tokoh Islam Nusantaranya berkata bahwa Islam kita ini ya, diridhoi, disenangi oleh orang-orang sono. Siapa orang sono? Ya. Orang-orang barat juga. Mereka orang-orang sono suka dengan Islam Nusantara. Menerima. Berarti memang mencari keridhoan orang-orang sono. Yahudi dan Nasrani. Tidak lain. Demikian pula tokoh mereka di Mesir menyatakan bahwa kita berupaya untuk menampilkan Islam yang benar-benar ilmiah, cocok dengan akal-akalnya orang-orang Barat, sehingga mereka bisa menerima Islam kita. Kalau di Islam yang tidak sesuai dengan akal, mereka akan menolak, akan mentertawakan ajaran kita, kata. Sehingga berupaya untuk menafsirkan semua ayat dan hadis dengan akal agar sesuai dengan nalarnya orang-orang Barat. Astagfirullah. Padahal jawabannya sudah ada dalam Al-Quran. Walan tarda anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridho kepada kalian orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Enggak akan ridho mereka. Ini jawaban lan tarda, enggak akan ridho. Mau tahu ayat kelanjutannya? Ayat kelanjutannya, subhanallah, persis seperti apa yang sedang kita bahas. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Lihat ayat selanjutnya. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir. Kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu kebenaran ini, maka engkau enggak akan mendapatkan dari Allah perlindungan, enggak akan mendapatkan pertolongan. Ta'udzubillah. Kalau ikuti hawa nafsu mereka, ikuti selera mereka setelah datang al-haq, setelah datang al-Quran wa sunnah ini, ma'alaka min Allahi min waliin wala nasir. Engkau enggak akan mendapatkan pembela, enggak akan mendapatkan penolong yaumul qiyamah. Qul inna a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Mati. Saya kira cukup dengan apa yang kita sampaikan, bahwasanya dengan berpegang dengan sunnah, mempelajari sunnah, ta'allumu sunnah, dan menundukkan hawa nafsu, dan kita untuk berupaya bertekad kuat untuk istiqamah di jalan ini, niscaya kita akan selamat dari berbagai macam penyimpangan dan berbagai macam pemahaman-pemahaman asing. Nasallahu taufik wal hidayah wa nasallahu salamah وطلع تعالى التوفيق وطلع تعالى يهدينا ويهد المسلمين جميعا إلى سواء السبيل. تفضل kalau ada pertanyaan silakan. Soalnya sudah habis. Assalamualaikum. Jadi sehat ya, sehat. Sedikit demi sedikit. Dari yang paling mendasar. Jangan kita bicara yang rinciannya. Biasanya langsung memicu kemarahan orang tua. Jangan. Kita bicara perkara yang paling mendasar. Artinya, perkara haruskah kita ikut Nabi atau bebas? Itu tuh penting dimasukkan sampai yakin. Kalau sudah yakin, nah ini perintah Nabi. Bukan kita harus tunduk. Nah, sehingga kalau bicara masalah perkara dalam masalah akidah, maka tauhid yang paling dipentingkan, utamakan. Bicarakan tentang masalah kewajiban untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Minta kepada Allah, jangan kepada yang lain. Doa kepada Allah, jangan kepada yang lain. Sampai ketika berbicara sunnah, bicara bahwa ajaran Islam ini ajaran Nabi. maka kita wajib ikut Nabi. Jangan pakai contoh sementara sampai mantap, baru kemudian contoh yang paling disepakati. Contohnya yang dia juga sepakat, sehingga dia sudah ngerti sesatnya Syiah. Sesatnya. Contohkan itu dulu. Maka kalau kita menyimpang dari sunnah, aja kayak Syiah. Menyimpang dari sahabat, aja kayak mereka. Mereka mencerca sahabat dan sebagainya. Oh iya, cocok. Walaupun nanti selama kelamaan, contoh-contohnya adalah apa yang beliau masih mengerjakan. Itu juga bisa. Paham ya? Oh. Yang kedua, doakan. Enggak ada kekuatan seperti doa. Doa silaful mu'min, doakan orang tua. Terus doakan, semoga Allah berikan hidayah. Allah berikan petunjuk. Doa dengan khusyur, meminta merata pada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Kepada tauhid wa sunnah. Nah, tutup. Yang lain. Apakah MLM termasuk 72 golongan? Apa? Golongan yang sesat. Qanirina azakumullah. Ketika kita bicara tentang masalah penyimpangan-penyimpangan, maka tujuan para ulama adalah kita berhati-hati. Tahdzir, berhati-hati dari para mutalawwinin, para mudabdzabin, para makirin, karena kita khawatir akan terbawa dengan syubhat-syubhat dan penyimpangannya. Tenang. Adapun untuk memastikan apakah sudah termasuk kelompok sesat dalam 72 golongan atau tidak, maka itu adalah perkara yang lebih rinci daripada sekedar berhati-hati. Maka yang paling penting sekarang adalah berhati-hati. Nah, karena syubhatnya sudah jelas syubhat yang membahayakan. Adapun memastikan, maka itu harus lebih rinci lagi. Apakah sudah sampai hujah atau belum? Apakah sudah nasihat? Apakah sudah apa? Sekian banyak perkara harus kita dudukkan. Nah. Bagaimana membantah orang-orang harokah yang mengatakan bahwa Indonesia milik Allah? Emang Indonesia milik siapa? Hah? Indonesia, Amerika, Saudi Arabia, Malaysia, semua milik Allah SWT. Nah, apa maksud mereka? Qulillana'azakumullah. Yang jelas kalau kalimat milik Allah, kita katakan na'am. Indonesia milik Allah, sebagaimana negara-negara lain juga milik Allah. Tetapi Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah mengajarkan untuk taat pada penguasa Muslim selama perkara itu perkara yang taat, yang ma'ruf, tidak bertentangan dengan agama, taat. Jangan memberontak, jangan menghalalkan darah mereka, jangan memerangi mereka. Selesai. Enam. Jika disampaikan kalam ulama kibar tentang kesesatan seseorang atau penyimpangan seseorang, ada sebagian orang yang membela orang-orang yang telah ditahdir tersebut dengan menyatakan bahwa ucapan Imam Malik, setiap orang bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya kecuali penghuni hadal khabar, yaitu Rasulullah SAW. Nah, semua ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapan Rasulullah SAW. Dan ucapan dia tadi itu pun bisa diterima, bisa ditolak. Dan kita tolak. Iya kan? Dan tentunya kita lebih selamat menerima ucapan orang berilmu daripada menerima ucapan dia yang enggak berilmu. Kan begitu. Menerima ucapan para ulama daripada ucapan dia. Itu satu. Yang kedua, kalimat tersebut dari Imam Malik maknanya kita tidak boleh taklid. Kalau terbukti dengan bukti-bukti, dengan dalil-dalil bahwa itu hak, kita terima. Kalau ternyata tidak terbukti dengan dalil-dalil, ternyata pendapatnya lemah, ternyata pendapatnya kurang kuat, ya kita tolak. Barakallahu fikum. Nah sekarang, jangan kemudian ucapan Imam Malik dijadikan dalil bahwa kita bebas menerima dan menolak fatwa ulama. Kok enak sekali. Bebas, bisa terima, bisa tolak. La wallah, bukan itu maknanya. Maknanya bahwa tidak ada seorang pun dari para ulama yang maksum. Enggak ada para ulama yang maksum. Semua kadang-kadang salah, tergelincir, dan itu manusiawi. Tetapi perintahnya dari Rasulullah, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama. Dan kita tanya pada para ulama, dan para ulama menyampaikan dengan ilmu, dan ternyata terbukti dengan bukti-bukti. Kemudian ditolak. Maka itu adalah orang yang tidak menerima ilmu. Enggak bisa beralasan dengan alasan Imam Malik. Dan barakallahu fikum. Maka ucapan Imam Malik itu seharusnya diterapkan kepada pendapat-pendapat para ulama yang ternyata tergelincir. Seperti ucapan Abu Ja'far At-Tahawi yang menyatakan Allah qadimun bila tidak. Bahwa Allah bersifat qadim tanpa permulaan. Qadim itu bukan sifat Allah. Maka Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz mengkritik, menyatakan bahwa sifat ini bukan sifat Allah. Allah tidak memiliki sifat qadim. Berarti apa? Kita tidak terima dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Iya. Memang ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak. Nah, itu cocok di situ. Kenapa? Karena ucapan tergelincir. Rahimahullah, semoga dimaafkan. Semoga beliau diampuni dosanya. Karena yang maksud beliau adalah al-awwal. Hanya istilah saja pakai qadim. Demikian pula ketergelinciran beberapa ulama. Maka apakah kalian bisa buktikan? Kalau ini ketergelinciran para masyayikh, keliru menilai. Justru yang kita lihat sebaliknya. Bukti-bukti telah banyak. Dan ternyata ketika diajukan kepada masyayikh, masyayikh juga menyatakan, hadza mutalawwin, makir. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana menghadapi ikhwan yang tidak menerima tahdir Syekh Shalal Fauzan terhadap Zakir Naik? Karena dia mengagumi, penyimpangan Zakir Naik mengerikan sekali. Na'udzubillah. Sampai menyatakan bahwa aku memiliki sekian, saya lupakan 100 atau 1000 perkara yang Allah tidak bisa melakukannya. Ini kurang aja. Ucapan yang mengerikan. Belum lagi ucapan dalam masalah manhaj. Dia melecehkan istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama, tangsururi, hizbi, salaf dan sebagainya, dilecehkan oleh dia. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan dia yang akhirnya menyebabkan para ulama mentahdir dan peringatkan bahaya dari orang ini. Kelebihan dia adalah kekurangannya. Apa kelebihannya? Debat melawan Nasrani, dan itu adalah kekurangannya. Karena ahli sunnah tidak suka debat. Iya kan? Kelebihan dia justru kekurangannya. Yaitu senangnya debat. Dengan ahli bid'ah. Dengan Nasrani. Dengan Yahudi. Kaum muslimin, ahli sunnah, para ulama. Tidak suka debat. Kalau disampaikan sesuatu, dibantah. Tapi debat, tidak mau. Imam Malik diajak. Mari kita ke warung itu. Kita diskusi. Kita debat. Kalau hujahmu apa, hujahku apa, kata Imam Malik, kalau aku kalah bagaimana? Ya kau harus tahu, kalau aku udah ikut kamu, ternyata kita berdua kalah sama orang ketiga, jadi kita ikut dia, katanya. Kata Imam Malik, kasihan kamu, berarti engkau belum menemukan agamamu, cari sendiri. Aku sudah menemukan agamaku. Aku melihat engkau berpindah dari agama ke agama lain, karena berdebat terus, berpindah-pindah-pindah. Dan itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Hobi debat itu. Enam. Para ulama mentahdirnya, peringatkannya. Tidak ada yang membela. Kecuali beberapa orang saja. Yang tergelincir. Apa ucapan Imam Malik? Yang bisa diterima, bisa ditolak ucapannya. yaitu Wasilah Abbas yang masih membela. Bisa diterima, bisa ditolak. Ini tepat. Kenapa? Karena itu tergelincir dan bertentangan dengan ucapan para ulama yang lain. Barakallahu fikum. Ada lagi? Tapi setelah Anda jelaskan, tetap orang tua sering marah. Iya, sudah kita katakan bahwa kalian sebagai anak-anaknya akan lebih tahu perannya orang tuanya dan bagaimana caranya supaya dia masukkan kepadanya pemahaman yang hak dari dasarnya yang paling dasar. Karena seringkali mereka-mereka yang seperti itu ternyata dasarnya aja gak ngerti. Maka ketika bicara masalah yang rincian lebih parah lagi, akan ngotot. Benar. Barakallahu fiikum. Nasla taufiq. Wa la hafiz. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.